Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan untuk versi yang kedua ini kajian tafsir kita. Baik, kita masih dalam pembahasan surat apa? Terakhir At-Takwir, ya. At-Takwir. Terakhir ayat wa idhas sama'u kushita. Ya. Dan apabila langit-langit itu kushita. Apa artinya kushita? Hah? Nah, dimusnahkan atau dihilangkan. Iya. Barakallahu. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa idzal jahimu su'irat. Nah, dan apabila neraka jahim su'irat. Al-jahim hiya an-nar. Al-jahim maksudnya adalah neraka. Summiyat bidzalika, neraka itu dikatakan neraka al-jahim. Alasannya tayyib bibu'di qa'riha wa zulmati mar'aha. Ya. Neraka itu dikatakan al-jahim karena sangat jauhnya apa? Dasarnya. Barakallahu. Nah. Dan betapa gelapnya bagian dari neraka kan. Itu dikatakan jahim. Neraka al-jahim itu artinya neraka yang sangat dalam. Enggak diketahui barakallahu fikum ya seberapa dalam neraka tersebut dan saking gelapnya. Itu alasan kenapa dikatakan neraka al-jahim. Artinya apa? Neraka yang dalam dan kelam. Itu maksudnya al-jahim. Tus'aru aitu qadu. Neraka itu su'irat maksudnya adalah tuqadu, dinyalakan. Wama wukuduha allati tuqadu bihi. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kata beliau, apa yang menjadi bahan bakarnya? Sehingga neraka itu bisa dikatakan apa? Dinyalakan. Kan butuh bahan bakar. Wakuduha alladhi tuqadu bihi qala Allahu anhu ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhannasu wal hijara. Jawabannya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batuan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana mengerikan dan bagaimana banyaknya manusia yang akan barakallahu fikum tinggal di dalam neraka tayyib dan akan menjadi bahan bakarnya barakallahu fikum. Hey. Saking besarnya dan luasnya dalamnya neraka tersebut barakallahu fikum sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an hal min mazid. Iya. Neraka itu mengatakan masihkah ada tambahan? Tambah lagi. Bakar lagi, Mas. Ditambah lagi, dibakar lagi. Terus minta tambahan neraka. Hal min mazid, ada lagi enggak? Ada lagi. Sampai semua manusia ahli neraka dari zaman Nabi Adam sampai kiamat Semuanya sudah masuk, neraka masih banyak ruangan yang kosong. Hal mim mazid. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan qadamnya dan neraka mengatakan qattun qattun wis. Penuh. Ya full. Barakallahu. Nah. Itu mengerikan. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita melihat satu orang saja yang kebakar itu sudah merinding, ya. Ini barakallahu fikum, jutaan manusia menjadi bahan bakarnya neraka. Barakallahu. Tayyib, badalun ma tuqadu bil hatab yakunul wuqud annas, yakni al kuffar. Sebagai ganti dari kayu bakar, maka bahan bakar neraka itu adalah manusia. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Nah, yang menjadi bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir, karena memang mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Mereka kekal dan terus menerus, mereka tidak akan mati. Sehingga api neraka itu akan terus menyala. Wal hijarah hijaratun min narin azimatin syadidatil isti'an syadidatil hararah. Batu-batuan yang dimaksudkan di sini adalah batu-batuan dari api yang sangat besar, yang sangat panas. Barakallahu fiik. Nah. Hada tas'iru jahannam. Dan inilah yang dimaksud dengan dinyalakannya neraka jahannam. Artinya barakallahu fikum, neraka itu akan semakin menyala-nyala dan menyambar-nyambar ketika dimasukkan ya manusia-manusia kafir sebagai bahan bakarnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa idzal jannah, al jannah darul muttaqin, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dan apabila jannah, jannah itu adalah negerinya orang-orang bertakwa, di dalamnya terdapat nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Artinya sebuah nikmat yang barakallahu fikum sangat luar biasa. Iya. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan di alam dunia ini barakallahu fikum. Nah, walaupun mungkin secara nama sama. Iya, karena banyak disebutkan di dalam ayat, di dalam surga itu ada madu. Begitu Mas Eko ya? Nah, ada apel, ada susu, ada khamer. Pisang ada gak Mas Eko? Sate? Hah? Ada insya Allah ya. Tempe ada? Tempe bacem gitu ada ya. Nah, iya. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas, ma min syai' fid dunya illa fil jannah asma, kata Ibnu Abbas. Tidaklah ada semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini melainkan di surga ada nama yang sama, tetapi hakikatnya berbeda. Iya. Tempenya surga beda sama tempenya Tuban. Iya. Nah. Iya. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bas. Walaupun namanya sama-sama tempe, sama-sama oncom. Iya. Tapi hakikatnya berbeda. Barakallahu fiik. Nah. Uzlifat yakni kurribat wazuyinat lil mu'minina. Dan yang dimaksud dengan uzlifat adalah didekatkan dan diperindah untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu. Nah, iya. Jadi neraka itu diperdalam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyalakan, sedangkan surga itu didekatkan. Nah, dan memang dimudahkan untuk ahlul jannah. Kutufuha dania. Ya, buah-buahnya itu apa? Dekat, kita enggak perlu pakai apa? Apa namanya itu? Kalau di tempat saya namanya satang. Ya, Pak. Sama. Di sini apa? Ah? Getek. Ya, getek. Enggak perlu pakai getek atau satang barakallahu fikum ya. Nah, enggak perlu ngejir-ngejir dekat. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita panggil datang sendiri pohonnya. Masya Allah. Nah, nikmat luar biasa. Dan diperindah barakallahu fikum. Wanzur kata beliau al-farqa baina hadza wa dzaka. Coba Anda lihat perbedaan antara ini dan itu. Darul kufar tusa'ar wa tuqad. Wa darul mu'minin tuzayyan wa tuqarrab kata beliau. Negerinya orang-orang kafir itu dinyalakan dan dipanaskan oleh Allah. Dan negerinya orang-orang yang beriman diperindah dan didekatkan barakallahu. Nah. Ya. Itu ganjaran yang Allah berikan kepada barakallahu fikum dua jenis manusia dan itu semua barakallahu fikum berdasarkan amalan mereka yang mereka lakukan di dunia barakallahu fikum. Nah. Wa idzal jannah uzlifat kullu hadza yakunu yaumal qiyamah. Dan ini semua kata beliau terjadi pada hari kiamat. Ya, surga itu akan didekatkan dan neraka itu akan dinyalakan. Idza qara'na hadzal ayat kata beliau, kalau kita baca ayat-ayat ini, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Hadhihi itsnata asyrata jumlatan ilal an lam ya'ti bil jawab. Kata beliau 12 jumlah ini sampai sekarang belum ada jawabannya. Li anna kullaha fi dhimni syarti. Karena semua kejadian-kejadian tadi itu dalam kandungan syarat. Artinya baru terjadi ketika syaratnya terpenuhi. Apa itu? Idza syamsu kuwirat. Peristiwa-peristiwa tadi akan terjadi ketika apa? Adanya matahari yang kuwirat di gunung tadi. Wal jawab lam ya'ti ba'da madza yakunu idza kanat hadhil asya. Qala Allah Ta'ala alimat nafsun ma ahdarat. Nah, barakallahu fikum. Dan jawabannya tidak akan datang setelah apa yang terjadi dari perkara-perkara ini. Maka Allah mengatakan, ya, ketika semua peristiwa-peristiwa tadi terjadi, maka sebuah jiwa akan mengetahui apa yang telah dia hadirkan. Aima qaddamathu min khairin wa syarrin. Yaitu apa yang telah dia persembahkan berupa kebaikan dan kejelekan. Artinya ketika barakallahu fikum peristiwa-peristiwa itu nampak, dia lihat, dia rasakan langsung, ya dia baru mengetahui hasil dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia berupa kebaikan dan kejelekan. Di situ dia benar-benar merasakan efek dan pengaruh dari semuanya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun sebagian ada yang sudah merasakan di dunia, tapi itu belum seberapa. Ya, ada orang yang merasakan kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia, ketika masih di dunia. Ya, itu namanya apa? ganjaran yang Allah segerakan. Ada juga orang yang merasakan barakallahu fikum dampak dari kejelekan yang dilakukan ketika masih di dunia. Itu juga sama hukuman yang disegerakan. Tapi itu semua barakallahu fikum hanya iya sebagian kecil perwujudan dari apa yang ada di akhirat kelak. Itu belum apa-apanya. Nah, barakallahu fikum. Fungsinya apa? Fungsinya untuk yang melakukan kebaikan agar semakin termotivasi, semakin yakin. Iya, untuk yang melakukan keburukan itu sebagai apa? Teguran agar dia apa? Menghentikan keburukan-keburukan yang dialah lakukan. Barakallahu. Ada juga keadaan di mana manusia tidak melihat hasil itu semua ketika masih di dunia. Nah, bagi yang melakukan kebaikan, ujian keimanan dan kesabaran. Iya, dia sudah banyak melakukan kebaikan, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan. Iya, ketika di dunia. Nah, ya begitu-begitu saja. Nggak ada dia rasakan hasil dari kebaikannya itu ketika di dunia. Maka Allah ingin menguji keimanan dia, kesabaran dia, barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum yang melakukan sekian banyak keburukan, dia juga tidak merasakan apa? Dampak dari keburukannya. Iya. Malah semakin lama semakin makmur, semakin sukses, semakin kaya raya, semakin banyak pengikut. Maka itu juga merupakan apa? Ujian. Iya. Dalam bentuk apa? Istidraj. Barakallahu fikum. Nah, tapi ketika di akhirat kelak semuanya akan merasakan hasil dari perbuatannya yang sangat nampak nyata dan hakiki. Iya, kebaikan dia rasakan efeknya luar biasa. Barakallahu fikum. Sebesar debu saja efeknya bisa menyelamatkan dia dari neraka. Bagaimana kalau dia punya kebaikan yang lain? Barakallahu fikum. Iya, begitu juga keburukan. Ya, sekecil apapun juga dia akan merasakan efeknya ketika pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in yakni yakunu muhdaran aiba. Surat Ali Imran ayat 30. Pada hari itu Anda akan mendapati setiap jiwa akan mengetahui ya apa yang dia kerjakan dari kebaikan itu akan hadir, dan begitu juga apa yang dia kerjakan berupa kejelekan itu juga akan dihadirkan ya, akan nampak semuanya. Barakallahu fikum. Nah, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa. Nah, ketika manusia menyaksikan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan ketika di dunia, dia langsung menyadari. Ya, baru lihat saja, dia langsung ketakutan, khawatir, barakallahu fikum, merasa hancur dan binasa. Sehingga dia akan berangan-angan, seandainya antara keburukan yang dia lakukan dan dirinya itu jarak yang sangat jauh. Barakallahu fikum. Nah, dan Allah sudah mengingatkan kalian tentang dirinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, juga barakallahu fikum, pada hari itu memang umat manusia tidak akan bisa ngeles. Ya. Mereka tidak akan bisa mengelak. Yang ada cuman pasrah. Nah, yang melihat begitu banyak kebaikan yang dia lakukan, ya dia akan senang, merasa bahagia, sururan. Tapi yang melihat begitu banyak kejelekan yang dia lakukan daripada kebaikannya, itu langsung takut. Barakallahu fikum. Belum melihat hukumannya, baru melihat tumpukan-tumpukan dosanya yang lebih berat, itu dia sudah sangat takut. Barakallahu fikum. Apalagi ketika dia langsung merasakan hukuman yang Allah timpakan kepada dia. Fata'lamu fi dzalika al-yauma kullu nafsin ma uhdirat min khairin aw syarrin. Maka pada saat itu kata beliau, setiap jiwa akan mengetahui apa yang akan dihadirkan di hadapan dia dari amalan kebaikan dan keburukan. Wa fid dunya na'lam ma na'mal min khairin wa syarrin, lakin sar'an ya sur'anu ma nansa. Adapun kata beliau, kalau di dunia kita mungkin bisa mengingat kebaikan yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan, sebagiannya masih kita ingat ya, masih ada dalam memori kita. Tapi kata beliau itu sangat cepat kita lupakan. Nah, ketika di dunia. Nasina asy-syai' al-kadzir. La minat ta'at wala minal ma'asi, kata beliau. Kita sendiri banyak melupakan, bukan hanya amalan ketaatan, bukan hanya amalan kemaksiatan. Iya. Banyak yang kita lupakan. Kebaikan, kejelekan. Walakin hadza lan yadhhaba suda kama nasina. Tetapi apa yang kita lupakan dari kebaikan dan keburukan yang ada di dunia ini, itu enggak akan hilang di akhirat kelak. Walaupun kita sudah melupakannya, tapi semua catatannya ada. Barakallahu fiik. Iya. Dan semuanya akan tetap dimintakan pertanggungjawabannya. Barakallahu fiik. Nah, kita mungkin bisa lupa, tapi Allah tidak akan lupa. Bal wallahi huwa baqin, kata beliau. Bahkan demi Allah, itu semua masih tetap ada. Ya. Walaupun kita sudah melupakan, walaupun orang lain juga sudah lupa, tapi catatannya, arsipnya tetap ada. Fa idza kana yaumal qiyamah ahdaratu anta bi iqrarika ala nafsika bi annaka amiltahu. Namun ketika pada hari kiamat amalan itu semua akan dihadirkan. Artinya tiba-tiba memori kita itu apa? Menjadi kuat. Semuanya itu rekaman dari mulai kita sudah apa namanya itu mukallaf ya, itu ada dalam ingatan kita. Kayak flashback gitu ya. Kita ingat semua. Nah, jadi memori yang tersimpan itu barakallahu fikum ternyata tidak benar-benar terhapus. Mungkin ketika di dunia kita sudah enggak ingat barakallahu fikum. Nah, kita pernah mungkin mendolimi teman kita atau ngerjain teman kita. Iya, barakallahu. Nanti pada hari kiamat itu memori tiba-tiba wah, kita ingat semua. Mulai dari semenjak kita kecil. Gitu ya. Barakallahu. Nah. Anta bi iqrarika ala nafsika bi annaka amilta, dan engkau akan mengaku itu semua. Ya, kalau memang itu semua adalah perbuatanmu, adalah amalanmu. Barakallahu fikum. Naam. Walihada qala Allah Ta'ala alimat nafsum ma ahdarat. Pada hari itu, ketika peristiwa-peristiwa tadi terjadi, maka jiwa itu akan ya, mengetahui apa yang dihadirkan ke dalam apa? Memorinya tadi. Dia mengakui semua. Fayambaghi bal yajib 'alal insan, kata beliau. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, sudah selayaknya dan seharusnya, bahkan wajib, kata beliau, bagi setiap insan ayyata ammala fi hadhil ayatil 'azimati. Hendaknya dia benar-benar merenungkan, meresapi ayat-ayat yang agung ini. Wa ayyata'idha bima fiha minal mawa'id, dan hendaknya dia mengambil nasihat yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Wa ayyumina biha ka'annahu yaraha ra'yal 'ain, dan hendaknya dia meyakini tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam ayat ini seolah-olah dia melihat dengan kepala mata kepalanya. Barakallahu. li'anna ma akhbarallahu bihi wa 'alimna madlulahu fa innahu ashadda yaqinan indana mimma syahadnahu bi ayunina aw sami'nahu bi adhanina. Karena kata beliau, apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an atau dari hadis yang sahih, dan kita memahami kandungan, memahami maknanya, maka kata beliau itu justru lebih meyakinkan bagi kita dibandingkan apa yang kita saksikan sendiri dengan mata-mata kita dan apa yang kita dengarkan dengan pendengaran kita. Kenapa Evan? Karena mata bisa jadi salah. Pendengaran juga bisa jadi salah. Nah, jadi apa yang kita saksikan ketika di dunia ini, apa yang kita dengar ketika di dunia ini, belum begitu meyakinkan. Tapi apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sangat-sangat meyakinkan. Pasti dan tidak akan pernah meleset. Barakallahu fiik. Nah, li'anna khabarallahi la yakdzib sidqun, karena berita Allah tidaklah dusta, pasti jujur. Walakin ma narahu aw sami'na katsiran ma yaqau fi alwahm. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kebanyakannya adalah waham, kesalahan. Barakallahu fiik. Nah, nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi beliau memberikan nasihat kepada kita semua, barakallahu fikum, ya, bahwasanya ayat-ayat ini menjadi sebagai, ya, pembelajaran dan cambuk untuk kita semua, barakallahu fikum, dan harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan ada pada hari kiamat nanti dan balasan bagi mereka-mereka yang ada di dunia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.